بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما سن تفسير berada pada surat Al-Lail. Dan kita baru membahas sebagiannya, yakni sampai pada ayat yang keempat, di mana surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat. Nah, surat Al-Lail adalah merupakan surat yang ke-92. Nah, yang tergolong sebagai surat yang makkiyah, sebagaimana telah diterangkan pada kajian yang lalu, yang mana diturunkan setelah surat Al-A'la. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله سبحانه وتعالى bersumpah dari salah satu waktunya yakni al-lail. Wallayli, demi waktu malam, kata Allah, idza yaghsha, tatkala atau apabila menutupi. Yaghsha makna lainnya adalah yughatti. Kata sinonimnya adalah yughatti. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa itu adalah yaghsha an-nahar, yakni menutupi waktu siang. Ada pula yang menyebutkan yaghsha al-ardha, menutupi bumi. Ada pula yang menyatakan yaghsha al-khalaiq, menutupi terhadap makhluk-makhluknya. Ada pula pendapat yang keempat menyatakan yaghsha kulla syai'in bidzulmatih, menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Maka apabila datang malam, maka tertutupilah semuanya disebabkan karena gelapnya. Kemudian ayat yang kedua Allah Jalla wa'ala sebutkan wan nahari idza tajalla, juga dalam bentuk sumpah. Waktu an-nahar demi waktu siang. Idza tajalla, tatkala terang. Tajalla yakni terang benderang. Disebutkan dalam tafsir sinonimnya atau makna yang lain yakni inkasyafa. Inkasyafa wa wadaha wa zahara. Inkasyaf terbuka, tersingkap. Wadaha jelas. Zahara tampak. Dan juga bana bidau'ihi an dhulmatil lail, jelas dengan terangnya, dengan cahayanya untuk mengakhiri dari kegelapan malam. Itu semua memaknai kata tajalla. Wan nahari idza tajalla. Naam. Yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan adz-dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan. Para ulama tafsir memaknai kata ma ada beberapa pendapat sebagaimana yang telah diterangkan. Ada yang menyatakan bahwa ma di situ adalah sebagai mausulah, sebagai kata sambung yang dengannya berarti sumpahnya Allah terhadap dirinya. Naam. Dengan sifat yang mulia. Yakni jadilah artinya khaliqudz dzukur wal inath. Dialah Allah pencipta jenis laki-laki dan juga jenis perempuan. Ada pula yang berpendapat bahwa ma di situ sebagai masdar. Naam. Sehingga dengannya, dengan berarti atau berposisi sebagai masdar, maka itu sumpah dengan makhluknya dari jenis laki-laki maupun wanita. Naam. Itu tentang beda pendapat penafsiran atau posisi ma pada ayat tersebut. Nah. Yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya sa'yakum, usaha kalian itu adalah syatta, memang berbeda-beda, bermacam-macam, bervariasi. Kita sampai pada ayat yang keempat pada kajian yang lalu. Melangkah pada ayat berikutnya, ayat kelima, Allah Jalla wa'ala firmankan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ lil usra. Kata Allah Jalla wa Ala, fa amma man a'ta wattaqa, arti masing-masing katanya adalah fa amma, maka adapun man a'ta, orang yang memberi. Wattaqa, dan dia itu bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia saddaqa, membenarkan. Bil husna artinya adalah pahala yang terbaik. Al husna di situ adalah kebaikan. 6. Pahala yang terbaik. Nanti akan dijelaskan apa penafsirannya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kata Allah, nuyassiruhu, kami akan siapkan baginya, lil yusra, jalan yang yusra, jalan yang mudah. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Kita kembali kepada tafsir 6 yang sebagai panduan pada kajian tafsir di majelis ini. Kata beliau, walihada fassalallahu ta'ala al-amilin. Maka dengan ayat ini Allah Jalla wa'ala hendak memberikan penjelasan. Allah Jalla wa'ala ingin memberikan rincian, al-amilin, kepada mereka yang beramal, yang berbuat. Wa wasafa a'malahum, dan juga Allah hendak mensifatkan tentang a'malahum, perbuatan atau amalan-amalan yang mereka lakukan, dimulai pada ayat ini. Setelah kita mengetahui pada ayat yang pertama sampai keempat, diawali di situ Allah bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu siang. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang perbuatannya, di mana Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Kemudian ayat yang keempat, Allah awali bahwa sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, bermacam-macam. Maka pada ayat yang kelima ini Allah sebutkan, fa'amma man a'ta. 6. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh hamba tadi, ada yang a'ta, ada yang memberi. Maksud memberi tadi adalah memberikan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan dia bertakwa. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sahabah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itulah yang dimaksud pada ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa. Demikian kata siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud orang yang memberikan hartanya 6 bahkan diperuntukkan untuk semuanya, dikeluarkan semuanya hartanya tadi. 6. Wattaqa, dan orang itu adalah bertakwa. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan demikianlah pendapatnya mayoritas dari kalangan ulama tafsir. Sebagai bukti, diriwayatkan dari Amir ibni Abdullah ibni Az-Zubair, menyatakan, kana Abu Bakrin yu'tiq alal Islam ajaiz wa nisa, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di waktu beliau masuk Islam memerdekakan ajaiz, memerdekakan kalangan orang-orang yang lemah, wanita, dan beliau merdekakan pula kaum wanitanya. Nah, ini salah satu upaya amalan yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga mengapa kemudian ayat itu ditafsirkan secara khusus terkait dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, karena perjuangan yang beliau lakukan terkait dengan masalah menginfakkan hartanya, memberikan hartanya fi sabilillah, sehingga sampai kemudian kata yang meriwayatkan, yakni Amir ibn Abdullah ibn Zubair, ayahnya Abu Bakar Siddiq bertanya kepada beliau. Ayahnya adalah Quhafah. Naam. Ya bunayya, law annaka a'taqta rijalan julda yamna'uka wa yaqumuna ma'ak. Ayahnya memberikan masukan. Naam. Wahai anakku, kata beliau, seandainya engkau bebaskan orang-orang laki-laki yang kuat-kuat, yang gagah, nah, yang tangguh, niscaya mereka akan berfungsi atau bermanfaat bagimu, bisa membela, membantu di keadaan-keadaan yang dibutuhkan, dan bisa mendukung dan mendampingimu selalu. Naam. Artinya mengapa engkau justru merdekakan orang-orang dari kalangan kaum yang lemah dan kalangan kaum wanita? Artinya manfaatnya terkait dengan pribadi kecil. Beda ketika yang dimerdekakan adalah dari kalangan rijalan julda, adalah dari kalangan laki-laki yang gagah, yang kokoh, dan sebagainya. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya abati innama uridu ma urid. Wahai ayahku, sesungguhnya aku menginginkan apa yang aku maksudkan, kata beliau. Naam. Beliau menginginkan di dalam menyedekahkan, menginfakkan hartanya tadi adalah justru dari orang-orang yang tidak memiliki kekuatan yang bisa diandalkan dan sebagainya, yang semuanya tentu di balik itu adalah bentuk bantuan yang baik buat mereka. Nah, maka itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sisi makna, kata a'ta sinonim kata itu adalah badala. Penafsiran ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa badala itu? Artinya memberikan atau mencurahkan atau murah. Enam, murah hati sehingga dia bisa melakukan pemberian. Enam. Selanjutnya kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wattaqa, dan dia adalah taqwa. Taqwa kata beliau, maharimullah allati naha anha, batasan-batasan yang sudah sepatutnya dihormati, dimuliakan dari apa yang Allah tetapkan. Allati naha anha, yang mana dari batasan yang harus diperhatikan oleh hamba adalah menjauhi apa yang dilarang. Setiap dia dapati apa yang dilarang oleh Allah, dia takwa. Artinya dia tidak berani melanggar atau menerjang. Kenapa? Karena dia ada penjagaan dirinya berupa ketakwaan dalam hatinya. Nah, membentengi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam keadaan dia mungkin mampu atau bisa melakukannya. Kita lihat penafsiran Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Faqala fa amma man a'ta wattaqa. Penafsiran beliau adalah ma umira bih. Orang yang memberi dan takwa, kata beliau, adalah apa yang diperintah kepadanya. Minal ibadatil maliyah, baik berupa ibadah-ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, dia tetap jalani. Nah, maka dia tergolong dari man a'ta. Apa contohnya ibadah harta itu? Az-zakawat, zakat-zakat yang mesti ditunaikan, baik zakat yang wajib, dan juga termasuk zakat yang sifatnya mustahabbah. Wal kafarat, dia jalani pula yang diperintah, yang di situ mengharuskan untuk mengeluarkan hartanya adalah kafarat. Kafarah, bentuk penebusan dosa dari sebab suatu kesalahan yang kemudian salah satu bentuknya adalah mengeluarkan dari hartanya. Wan nafaqat, dan nafkah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ketika dia belanjakan untuk keluarganya. Was sadaqat, dan sedekah-sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Wal infaq fi wujuhil khair, dan bentuk infaq pada jalan yang baik, wujuhil khair, itu semua terkait dengan ibadat maliyah. Az-zakawat wal kafarat wan nafaqat was sadaqat wal infaq fi wujuhil khair. Dan juga ibadah yang sifatnya al-badaniyah, wal ibadat al-badaniyah. Ibadah yang di situ melibatkan tenaga dari badan kita adalah kas-salat, amalan salat perlu tenaga, ibadah badan, was-saum juga terkait dengan badan kita. Ya. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Contoh-contoh lain dari ibadah-ibadah yang sifatnya melibatkan badan. Wal murakkabah minhuma, dan juga ibadah yang tergabung dari keduanya. Keduanya di situ maksudnya adalah harta dan juga badan. Kata beliau, kal hajj wal umrah, seperti ibadah haji, ibadah umrah, perlu biaya, perlu harta. Kemudian di saat menjalankannya pun dengan tenaga. Wal umrah juga demikian. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Ini penafsiran yang bersifat umum. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan ada pula yang menafsirkan dari kalangan sahabat, menafsirkannya secara khusus, maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau hendak menjelaskan kata wattaqa. Wattaqa ma nuhiya anhu. Takwa itu adalah apa yang dilarang dia jauhi. Minal muharramat wal ma'asi, baik bentuk-bentuk amalan yang diharamkan dan juga amalan-amalan kemaksiatan. Ala ikhtilafi ajnasiha, dengan berbagai bentuk jenis-jenisnya. Nah, tadi telah kita dapatkan penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maharimullah allati naha anha, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dari yang Allah haramkan, maka hendaklah dijauhi. Selanjutnya ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna. Masih berbicara tentang rincian yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Terkait dengan apa? Terkait dengan pelakunya, dengan yang beramal. Dan juga terkait dengan pensifatan amalan mereka. Saddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap al husna. Al husna arti dasarnya adalah kebaikan. Di sana padanya beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama menyatakan saddaqa bil husna artinya saddaqa bil khalaf. Dia membenarkan terhadap gantinya minallahi ta'ala, dari Allah Jalla wa'ala, ala ata'ihi, atas pemberiannya. Dia membenarkan artinya dia yakin tatkala dia telah lakukan usaha, man a'ta, dia telah memberikan hartanya, maka pada ayat selanjutnya saddaqa bil husna, dia yakin, dia membenarkan adanya al husna, yakni al khalaf, gantinya. Allah akan berikan gantinya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim rahimahullah, yang sampai jalannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa wa malakan yanzilani. Tidaklah dari suatu hari di waktu pagi hamba itu, kecuali ada dua malaikat turun kepadanya. Kapan itu? Pagi. Ma min yaumin yusbihul ibad, tidaklah dari suatu hari pagi yang mana hamba itu selalu kepadanya turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari dua malaikat mengatakan kepada hamba itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, nah, siapa yang mendoakan? Malaikat. Ya Allah, a'ti, berikan kepada dia munfiqan khalafa, hamba yang melakukan infak, berikan kepadanya khalaf, gantinya. Ketika dia keluarkan dananya, dia keluarkan dari hartanya di jalan Allah untuk diinfakkan, maka didoakan oleh malaikat untuk diberikan gantinya khalafa. Nah, Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satu lagi menyatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada yang mumsik, kepada yang menggenggam atau menahan diri dari hartanya, yakni bakhil, talafa, berikan kepadanya lenyap, kebinasaan, naam, kebangkrutan, naam. Ini bagi orang yang mumsik, orang yang menggenggam atau menahan diri maksudnya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, maka dari riwayat lain dari jalan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Rasul dalam sabdanya, ma min gharabat asy-syamsuhu illa bu'itha bijambatiha malakan yunadiyan yasma'u huma khalqullah kulluhum. Tidaklah dari suatu hari terbenamnya matahari, gharabat syamsuhu, yakni di waktu petang, melainkan diutus di sisinya dua malaikat, yunadiyan, yang malaikat tadi menyeru, memanggil, yasma'uhuma, yang mana bisa mendengar panggilan tadi, khalqullah, makhluknya Allah, kulluhum, semuanya, semuanya bisa mendengar panggilan kedua malaikat tadi, illa thaqalain, kecuali ats-tsaqalain, yakni jin dan manusia. Apa seruan dan panggilan malaikat tadi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti kepada yang berinfak dan berikan kebinasaan kepada yang bakhil. Naam. Fa anzalallahu ta'ala fi dalika fil Qur'an, maka Allah jalla wa ala turunkan hal itu, terkait dengan itu dalam Al-Qur'an. Fa amma man a'ta, sampai akhir ayat. Kemudian penafsiran yang kedua tentang al-husna, saddaqa bil-husna. Yang pertama adalah al-khalaf, gantinya. Yang kedua adalah la ilaha illallah, saddaqa bil-husna, artinya membenarkan tauhid, membenarkan la ilaha illallah. Al-husna penafsirannya adalah la ilaha illallah. Penafsiran yang ketiga dari Mujahid rahimahullah, yakni al-jannah, syurganya Allah. Saddaqa bil-husna, yakni saddaqa bil-jannah, dengan dalil dari ayat Al-Quran pada surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa la yazhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Nah, maka kata Allah, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang melakukan kebaikan, maka adanya al-husna, pahala yang terbaik. Al-husna di situ yakni al-jannah. wa ziyadah, dan ada tambahannya lagi. Ziyadah arti letternya tambahan, apa maksudnya adalah kenikmatan melihat Allah di akhirat nanti. Selain Allah masukkan dia ke dalam jannah, dia bisa menikmati kelezatan memandang wajahnya Allah. Nah, itu kenikmatan yang besar. Maka disebutkan pada ayat tadi, lilladzina ahsanul husna, orang yang telah melakukan perbuatan al-khair, maka Allah balasi dengan al-husna jannah. Kemudian Allah balasi lagi ditambah dengan ziyadah, yakni melihat wajahnya Allah. Wala yazhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan muka mereka tidaklah ditutupi dengan qatar, dengan debu hitam, dan tidak pula ditutupi dengan dhillah, kehinaan, yang artinya wajah mereka itu berseri-seri, tidak ditutupi dengan debu hitam, berseri-seri, tidak pula dalam keadaan hina, tidak sedikit pun ada tanda kesusahan. Maka kata Imam Mujahid rahimahullah, al-husna di situ adalah al-jannah. Penafsiran yang ketiga dari Imam Qatadah rahimahullah, bimau'udillah, dengan janjinya Allah, alladhi wa'adahu an yuthibahu, yang mana Allah telah janjikan untuk membalasinya, memberikan ganjaran kepadanya. Ditambahkan lagi dari Zaid ibn Aslam bahwa al-husna adalah as-salat waz-zakat was-saum. Dia membenarkan terhadap perintah salat, perintah zakat, dan perintah puasa. Yang dari beberapa atau berbeda-beda penafsiran tadi adalah maknanya saling berdekatan. Nah, maknanya saling berdekatan, yakni ujungnya kembali kepada pahala, yakni al-jannah. Baik itu khalaf, maupun juga la ilaha illallah, maupun apa yang Allah janjikan kepada mereka yang telah melakukan, membenarkan tadi, maupun dengan penafsiran-penafsiran yang telah disebutkan, maka saling berdekatan. Ayat yang ketujuh, ketika dua ayat tadi diamalkan, man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka pada ayat ketujuh Allah nyatakan fasanu yassiruhu lil yusra. Fa itu adalah huruf, sin juga huruf, maka asal katanya adalah nuyassir, nuyassiru, yang di situ terkandung kata ganti kami pada huruf nun, nuyassiru. Nah, fa adalah untuk melanjutkan dari ayat yang sebelumnya, dan sin adalah bentuk sesuatu yang akan datang. Fasanu yassiruh, maka kami akan nuyassiruh, akan siapkan, akan mudahkan baginya, lil yusra, kepada kemudahan. Kami akan siapkan baginya jalan yang mudah, gitu. Nah, sebelum tertinggal, kita lihat penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna, Kata beliau, saddaqa bi la ilaha illallah. Dia membenarkan dengan tauhid la ilaha illallah. Wa ma dallat alaihi, dan apa yang menunjukkan pembuktian dari kalimat tauhid, min jami'il aqaidid diniyah, dari seluruh yang terkait dengan akidah dalam agama ini. Wa ma tarattaba 'alaiha, dan apa yang menjadi kelanjutan atau balasan, minal jazaa' al-ukhrawi, berupa balasan di akhirat kelak, apabila seorang hamba tadi selamat di dunia mewujudkan tauhid la ilaha illallah. Nah, demikian kata beliau rahimahullah. Maka kembali kepada yang ketujuh, fasanu yasiruhu lil yusra, kami akan siapkan, mudahkan baginya jalan kemudahan. Artinya dalam tafsir yang lain disebutkan, nursyiduhu li asbabil khair wassalah, kami arahkan, kami tunjukkan dia, kata Allah, kepada sebab-sebab kebaikan dan perbaikan. Hatta yashula alaihi fi'luha, sehingga dia merasa mudah untuk menjalankannya. Menjalankan amalan-amalan khair, dia merasa mudah. Kenapa? Karena Allah mudahkan. Fasanu yassiru, kami akan mudahkan dia. Nah, maka sebab kemudahan tadi karena terkait dengan dua ayat sebelumnya, man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka baru fasanu yassiruhu lil yusra. Ada yang menafsirkan kata yusra lil yusra kata Zaid ibn Aslam, yakni al jannah, kami mudahkan baginya jalan kemudahan, yakni jalan menuju al-jannah. Disebutkan dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dan juga riwayat Tirmidzi, dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Ali, kunna fi janazatin fi bil baqi', ketika kami, kata Ali bersama para sahabat yang lainnya, pada suatu jenazah yang bertempat di Baqi'. Baqi' adalah suatu pemakaman yang terlihat tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, di sana dikuburkannya sekian banyak para sahabat. Nah, maka disunahkan bagi yang ke Madinah untuk ziarah pula ke Baqi'. Kami, kata Ali, pada suatu jenazah di Baqi', fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa wa jalasna ma'ah, maka beliau duduk, maka kami pun duduk bersama beliau, wa ma'ahu ud, dan beliau sedang memegang ranting, yang kutubihi fil ard, kemudian beliau cocok-cocokkan di tanah. Farafa'a ra'sahu ila sama', kemudian beliau angkat kepala beliau ke mengarah ke langit. Faqala, maka beliau menyatakan, ma min nafsin manfusah, tidaklah dari suatu jiwa yang bernafas, illa qad kutiba madkhaluha, kecuali telah dicatat oleh Allah tempat masuknya. Faqala al-qaum, maka bertanya sebagian kaum, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina, kalau begitu bukankah kita bersandar saja dengan catatan Allah yang telah Allah tentukan pada kita. faman kana min ahli as-sa'adah fa innahu ya'mal lis-sa'adah wa man kana min ahli as-syaqa fa innahu ya'mal lis-syaqa. Maka siapa yang termasuk dari orang-orang yang berbahagia, termasuk ahli jannah, Allah menjadikan minhum min ahliha, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ahli sa'adah, fa innahu ya'mal lis-sa'adah, maka dia akan berbuat dengan amalan-amalan atau jalannya orang yang berbahagia. Wa man kana min ahli syaqa, sementara sebaliknya orang yang termasuk sengsara, fa innahu ya'mal lis-syaqa, maka dia akan berbuat dengan perbuatan orang-orang yang sengsara nasibnya atau ujungnya dia di dalam an-nar. Bukankah kita cukup bersandar dengan catatan tadi? Kalau memang kita ahlus sa'adah, ya sudah, berarti kita akan dimudahkan. Nah, kalau kita kemudian wal'iyadzubillah dari ahlus syaqa, maka berbuat dengan perbuatan ahlun nar wal'iyadzubillah. Maka apa kata Nabi? Bal i'malu, tidaklah hendaknya kalian tidak bersandar kepada catatan tadi, yang mana kalian tidak mengetahui bagaimana apa yang Allah catat terhadap kalian. Fakullun muyassar, maka setiap diri dimudahkan. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu yuyassira li amali sa'adah. Kata beliau, adapun orang yang termasuk ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan as-sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahu yuyassir li amali syaqa. Sedangkan orang-orang yang termasuk memang nantinya tempat masuknya adalah an-nar, maka dia akan begitu mudahnya beramal dengan amalan ahli an-nar. Maka kemudian beliau bacakan ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Disebutkan pula riwayat adanya dua anak muda, dua pemuda yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata dua pemuda tadi, al-amal fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Kata dua pemuda tadi bertanya, amalan itu adalah berdasar apa yang telah kering pena untuk menuliskan takdir dan telah berlangsungnya dari catatan takdir. Am fi syai'in yusta'naf, ataukah dari sesuatu yang baru dimulai? Faqala alaihi salam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, bal fi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarrat bihi al-maqadir. Bahkan justru kata beliau terkait dengan apa yang telah kering pena untuk menuliskan catatan takdir hambanya, hambanya Allah, dan berlangsungnya dari catatan tersebut. Qala, maka dua pemuda tadi bertanya, fafima al-amal, maka kalau begitu apa yang harus kami amalkan? Maka kata beliau, i'malu, tetaplah engkau terus berbuat, beramal. Ya, wa kullun muyassar li'amalin alladhi khuliqalah. Maka setiap diri dimudahkan untuk beramal yang dia diciptakan baginya. Nah, maka kalau begitu kata dua pemuda tadi, kami telah mendapatkan jawabannya dan kami akan segera untuk beramal, untuk tidak menunda-nunda amalan baik. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berbuat amalan yang saleh. Ketika tahu amal itu saleh, baik, berdasarkan dalil, yang sahih, dia lakukan, dia berusaha untuk berubah terus seperti itu, maka dengan itu dia terarah di jalan al-khair, jalan kebaikan, jalan yang hak. Nah, maka bersyukurlah ketika dia bisa seperti itu, karena dia dimudahkan oleh Allah beramal yang baik. Berbeda dengan orang yang ahlus syaqawah, orang yang sengsara untuk berbuat baik sekecil menurut orang yang ahlus sa'adah, maka menurut ahlus syaqawah terasa berat untuk melakukannya. Nah, itulah penjelasan terkait dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita melangkah pada ayat yang ke-8, kita lihat penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fasanu yassiruhu lil yusra, kata beliau, nashulu alaihi amrahu, kami mudahkan baginya urusannya. Wa naj'aluhu muyassaran lahu, dan kami jadikan baginya mudah. Kulli khairin, pada setiap kebaikan. Muyassaran lahu taraka kulli syarrin, dan kami mudahkan baginya meninggalkan kulla syarrin, setiap kejahatan, kejelekan, dosa. Kenapa? Li'annahu ata bi asbabit taysir, karena dia telah lakukan sebab-sebab kemudahan. Fayassarallahu lahu dhalik, sehingga Allah mudahkan bagi hamba tersebut. Berikutnya ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila, amma telah disebutkan pada ayat yang ke-5. Apa maknanya? Bukankah telah berulang kata amma? Amma man a'ta wattaqa. Maka bertemu kembali pada ayat ke-8. Wa amma man bakhila wastagna. Amma yakni adapun, man bakhila, orang yang bakhil, wastagna, dan dia itu merasa dirinya cukup. Nah, artinya apa? Dia tidak memerlukan lagi pertolongan Allah. Dia tidak bertakwa lagi kepada Allah karena sudah merasa cukup dirinya. Maka pada ayat ini rincian dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku yang sebaliknya dari ayat ke-5, ke-6 dan ke-7. Siapa mereka? Man bakhila, yakni orang yang bakhil. Artinya dia tidaklah mau mencurahkan kebaikan. Nah, dan dia merasa cukup, merasa mencukupkan dengan kemampuan dirinya. Nah, tidaklah dia lagi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang muncul adalah sikap sombong, karena dia merasa cukup, tidak lagi butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, bima amar bih, dengan apa yang Allah perintahkan. Fatarakal infaq al-wajib wal-mustahab, sehingga dia tinggalkan infak yang sifatnya wajib, yang wajib saja dia tidak lakukan, wal mustahab, apalagi yang mustahab, yang sifatnya sunnah. Walam tasmah nafsahu bi ada'i ma wajab pun lillah, dan dia tidaklah korbankan dirinya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Nah, terasa berat baginya. Wastagna, dan dia merasa cukup. Merasa cukup dari apa? Anillah, dari Allah. Fataraka ubudiyyatahu janiban, maka dia tinggalkan peribadatan kepada Allah janiban, di satu sisi. Walam yara nafsahu muftaqirah ghayatul iftiqar ila rabbiha, dan dia tidak lihat dirinya itu muftaqirah, membutuhkan, ghayatul iftiqar, dengan kebutuhan yang sangat, ila rabbiha, kepada Allah. Alladhi la najat laha wala fawz wala falah, yang mana tidak ada keselamatan jiwa dan tidak ada kemenangan dan kebaikan, illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa ma'buduha, melainkan dengan cara hamba tadi atau jiwa tadi melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan hamba tadi melakukan peribadatan sepenuhnya kepada Allah. Alladhi taqsuduhu wa tatawajjah ilaihi, yang mana semestinya dan seharusnya dan wajib bagi jiwa tadi untuk ditujukan sepenuhnya kepada Allah. Tapi dia tidak, maka malah dia justru apa, wastagna, dia merasa kecukupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu suka ketika hamba tadi meminta kepadanya. Apalagi permintaan itu dilakukan dengan terus-menerus ilhah. Ya, tidak ada bosan-bosannya, terus dia ucapkan, dia minta. Maka Allah cinta kepada hamba tersebut. Menunjukkan hamba tadi apa, merasa butuh, ghayatul iftiqar, dengan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang sangat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah tidak akan mungkir dari janjinya. Apa yang dia minta oleh hamba tadi jika tidak terwujud di dunia, maka Allah akan siapkan baginya di akhirat kelak. Maka jika terkabul, disegerakan, maka balasan Allah segerakan. Allah dengan kehendaknya memberikannya di dunia. Tapi jika belum, maka ketahuilah doanya, permohonannya tidaklah sia-sia di sisi Allah. Orang yang bakhila wastagna, maka disebutkan pada kelanjutannya, wa kadzdzaba bil husna, masih dari jenis amalan hamba tadi, bakhil, istaghla, dan juga kadzdzaba, dia mendustakan al husna, dia mendustakan balasan Allah jannah. Bagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah tadi, bahwa al-husna maknanya adalah al-jannah. Orang yang demikian tadi, fasanu yassiruhu lil-usra, maka kami akan siapkan baginya al-usra, ada yang menafsirkan bahwa usra artinya asyar, kejelekan. Ada pula yang menafsirkan adalah an-nar. Naam. Lawan dari al-yusra. Penafsiran an-nar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Fasana yasiruhu lil usra. Maka dari ayat kelima sampai ke sepuluh kita telah mengetahui rinciannya. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah walihada, naam, pada syarahnya ayat yang kelima tadi, walihada fassalallahu ta'ala al-amilin. Oleh karenanya kita, Allah Jalla wa'ala telah rincikan al-amilin, orang-orang yang beramal, wa wasafa a'malahum, dan Allah telah sifatkan terhadap amalan-amalan mereka. Balasannya sesuai dari apa, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kita cukupkan dulu sampai pada ayat yang ke-10 agar tidak jenuh dan tidak terlalu banyak. Nah, pada kajian hari ini kita telah selesaikan sebanyak 6 ayat. Masih ada 10 atau 11 ayat lagi. Kita akan bahas, nah, insyaallah taala pada kajian di waktunya. Nah, selangkah demi selangkah yang kita harapkan dari apa yang dibahas bisa membekas dan bermanfaat buat diri kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Sebelum diakhiri dari majelis kajian di hari ini, ada yang perlu disampaikan terkait dengan kabar yang baik, kabar yang gembira, bushra. Naam. Terkait dengan majalah Asy-Syari'ah, naam, untuk edisi yang sekarang, yakni ke-111, ada yang berinfak, ada yang menyumbang untuk digratiskan. Naam. Sempat terhenti, kemudian kembali kepada hukum asal, yakni dijual sebagaimana biasanya. Kemudian untuk edisi yang sekarang, edisi ke-111, antum mendapatkan kemudahan, mendapatkan manfaat dari salah seorang dari Khwannah untuk menyumbangkan dari sebagian hartanya dalam bentuk dibagi-bagikannya majalah Asy-Syari'ah. Naam. Jumlah yang ada yang dibawa ke masjid ini adalah 40 eksemplar. Nah, itu nanti setelah kajian maka dibagikan selebihnya nanti adalah dilihat kembali, yakni diprioritaskan bagi yang hadir di majelis ini. Nanti selebihnya insya Allah menyusul, kita lihat kondisinya. Nah, itu kabar yang bisa disampaikan. Hendaknya agar pembagiannya merata, jika dalam satu keluarga masing-masingnya adalah mendapatkan satu eksemplar. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.